Lebah pisana tanjakan, kuring lempangan sorangan, rek neang hiji kahayang, sukan wae tinekanan. Lembur singkul luhur gunung, tempat kuring sujud syukur, di dia kuring kapakur, untang tung kanu agung. Nuka telah bunyi wangi, lembur endah carita miguraan irasa curcor cai nang agenyas kuaralas duh gusti numur beng alam muga muka bagja bikin kurik kumarima kumamprak kanu kawasa simpun luhur gunung tempat kuring sujud syukur itu kuring tapakur untang turung kanu agung nuka telah bunyi wangi lembur carita mikuraan irasa curcor cai nang agenyas kuaralas duh gusti numur beng alam muka muka bagja bikin kuring tumarima tumamprak kanu kawasa.